إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap diri manusia. Kematian disukai ataupun tidak disukai adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dielakkan oleh seorang pun manakala Allah sudah menetapkannya. Kematian tidak memandang usia. Apakah ia masih berusia belia atau usianya telah lanjut? Manakala Allah sudah menetapkan ajal pada diri seseorang, maka ketetapan itu akan berlaku bagi dirinya. Kematian tidak pernah memandang tempat di mana ia akan mendapati kematian itu, maka kematian adalah sesuatu yang datangnya kadang seseorang tidak bisa memprediksinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri yang memiliki jiwa pasti ia akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan pada setiap umat ada ajal, batas akhir dari kehidupan. Apabila ia datang ajal itu kepada mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk menangguhkannya walau sesaat, dan tidak akan pula mampu untuk memajukannya. Itulah ketetapan ajal kematian bagi seseorang. Siapapun ia, rakyat jelatakah atau penguasa yang memiliki kekuasaan, pasti akan menemui kematian. Pasti ruh yang ada pada dirinya akan dicabut, dan ia pun akan disemayamkan di liang lahat. Demikianlah kematian itu sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Ia datang dan itu sebuah kepastian. Ia akan menjemput setiap diri manusia dan itu adalah kemestian. Bisa jadi orang yang berusia lebih muda, ia akan lebih dahulu menemui kematian. Namun tidak menutup kemungkinan yang usia sudah lanjut pun kematian itu pasti akan datang. Usia pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkisar 60-70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui itu. Artinya bahwasannya kematian itu adalah sesuatu yang telah diisyaratkan untuk kita menyiapkannya. Hanya orang-orang yang cerdas yang akan menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakannya dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan, kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar, fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma qala, kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki dari Ansar itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdol, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah orang-orang yang beriman yang paling utama itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, orang-orang beriman yang paling utama adalah yang terbaik akhlaknya pada diri mereka, yang terbaik pada diri mereka akhlaknya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, qala, fa ayyul mu'minina aqyas, lalu siapakah orang-orang beriman yang cerdas itu? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaruhum lil maut dzikran, yaitu orang-orang yang paling banyak dari mereka yang mengingat tentang kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan kemudian mereka adalah orang yang paling baik untuk mempersiapkan diri setelahnya, setelah mengetahui bahwasanya dirinya akan menghadapi kematian. Ulaikal akyas, mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, dia akan senantiasa mengukur setiap langkahnya akan bermanfaatkah untuk kehidupannya di akhirat. Karena sesungguhnya kecerdasannya akan mengukur apa yang ia perbuat adalah merupakan bentuk isti'dadan, persiapan untuk menghadapi al-maut, kematian. Seorang yang cerdas, ia akan mengukur lisannya. Lisannya ia akan ukur apakah lisannya akan bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Dan ia akan menjadikan lisannya itu sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi kematian, dan dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Orang yang cerdas, ia akan senantiasa melihat siapa teman bergaulnya. Karena sesungguhnya teman bergaul itu sungguh sangat mempengaruhi keadaan dirinya. Dan teman bergaulnya itu apakah bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Teman seorang yang cerdas, ia akan memilih teman yang teman itu akan memberikan manfaat bagi kehidupan setelah kematiannya. Demikianlah orang yang cerdas, senantiasa setiap derap langkah yang ia ayunkan di dalam kehidupan ini sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi kematian yang akan datang, yang akan menjemput dirinya. Orang yang cerdas senantiasa berhitung dan berhitung apakah yang ia lakukan akan memberikan manfaat untuk dirinya ketika kematian itu datang menghampirinya. Karena sesungguhnya ketika kematian itu datang, ia tidak akan bisa untuk kemudian mengakhirkannya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidaklah akan mengakhirkan jiwa apabila telah tiba masa ajalnya. Demikianlah yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seorang yang cerdas, ia akan senantiasa meniti kehidupan ini dalam rangka menyiapkan untuk hari esoknya, ba'dal maut, setelah kematian itu ada. Dan orang yang cerdas akan banyak mengingat tentang kematian. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu yang dimaksud adalah kematian. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian demi kematian. Demikianlah kehidupan itu pasti akan berakhir. Siapapun di antara kita pasti akan mengalaminya. Tidak yang tua, tidak yang muda. Maka semuanya akan mengalami bentuk kematian itu. Seseorang setelah kematian ia akan mendapati al-yaumul akhir. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan al-muradu bil yaumil akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir, ma ba'dal mauti kulluhu huwal yaumul akhir. Setelah kematian seluruhnya merupakan hari akhir. Fa idza matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya. Apabila seseorang meninggal dunia kemudian dicabut ruhnya, masuklah ia ke dalam hari akhir dan ia keluar dari kehidupan dunia. Jadi fal akhiratu tabda'u minal maut, maka hari akhir itu dimulai ketika seseorang menghadapi kematian. Disebutkan wa awwalu dzalik, yang pertama tentang hal itu, annal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu an-nas. Sesungguhnya mayit apabila diletakkan di dalam kubur, kemudian tanah pun telah menimbunnya, orang-orang pun lantas berpaling darinya, yaitu ketika jenazah sudah diletakkan di liang lahat, kemudian setelah itu ditimbun dengan tanah, selesai sudah penguburan, penimbunan tanah itu sudah selesai, maka wansorofa anhun nas, orang-orang yang mengantarkan jenazah pun kemudian meninggalkannya, keluar dari area pemakaman. Maka wa innahu layasma'u qur'an ni'alihim, saat itulah si mayit mendengar derap langkah suara sandal orang-orang yang meninggalkannya. Ya'tihi malakan, kemudian datang dua malaikat kepada si mayit ini yang sudah berada di dalam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian dikembalikan ruhnya ke dalam jasad si mayit ini. Wa yujlisanih, dan kemudian si mayit itu pun didudukkan oleh dua malaikat itu. Wa yas'alanihi, kemudian dua malaikat itu bertanya kepada si mayit yang ada di dalam kubur ini, man rabbuka, siapa Rabbmu, ma dinuka, apa agamamu, man nabiyuka, siapa nabimu. Tiga pertanyaan diajukan kepada si mayit oleh dua malaikat yang datang kepadanya. Qala fa in ajaba anha bi jawabin sahih naja wa faza wa aflaha. Maka apabila si mayit itu mampu menjawab ketiga pertanyaan itu dengan jawaban yang benar, yang sahih, maka mayit itu akan selamat. Ia akan mendapatkan keberuntungan. Ia akan mendapatkan kemenangan. Wa illam yastati' al-jawaba khaba wa khasira. Dan apabila sang mayit itu tidak mampu menjawabnya, maka ia akan menemui malapetaka dan kerugian. Itulah keadaan di dalam kubur. Ketika kematian telah menghampiri seseorang, maka bagi orang yang cerdas, ia akan senantiasa mengukur segenap aktivitasnya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Dan kehidupan akhirat itu dimulai ketika kematian menghampirinya. Ikhwafiddin a'azakumullah, mungkin ada orang yang bertanya, fa in qala qa'il, jika ada seseorang bertanya, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma, bagaimana dua malaikat itu datang kepada orang yang ada di dalam kubur sementara kami tidak melihat kedua malaikat itu? Al-jawab, maka jawabnya, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa amma anta faqad ghuyiba anka kathirun minal umur, sementara anda sungguh banyak perkara yang masih diliputi kegaiban, sesuatu yang tidak jelas. Fal malakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma, dan kedua malaikat itu datang kepada si mayit yang telah dibenamkan di alam kubur sementara anda tidak mengetahui kedua malaikat tersebut. Wahal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika, dan apakah anda juga melihat ruh anda yang ruh itu telah dimasukkan ke dalam jasadmu? Hal tara kulla syai'in, dan apakah anda melihat segala sesuatu? Hunaka asya'u kathiratun la taroha, padahal banyak perkara dari segala sesuatu yang tidak bisa anda lihat. Wahya maujudatun, padahal perkara-perkara tersebut ada dan nyata. Hal tarol akla alladhi yumayyizuka ala ghairik, apakah anda melihat akal yang membedakan dirimu dengan yang selainmu? Apakah anda bisa melihat akal yang ada pada dirimu, yang akal itu bisa membedakan antara dirimu dan diri orang lain? Ma kullu syai'in la tarahu, segala sesuatu yang tidak bisa engkau lihat, laisa maujudan, bukan berarti itu tidak ada. Hadza kalamul maddiyyin at-taba'iyyin, ini adalah pernyataan orang-orang yang mendasarkan kepada materi. Pernyataan orang-orang yang hanya mendasarkan kepada wujud kebendaan. Segala sesuatu bisa dikatakan ada manakala wujudnya memang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh panca indera. Adapun sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Itulah filsafat materialisme yang segala sesuatunya didasarkan kepada materi. Sesuatu itu ada manakala ia berwujud dalam bentuk materi. Qala amma ahlul iman. Adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yattasi'u imanuhum likulli ma waradat bihil akhbaru sahiha. Adapun ahlul iman, maka sesungguhnya mereka menjadi luas keimanannya pada setiap apa, setiap kabar yang sahih yang ia terima. Wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim, dan ia tidak berdalam-dalam dengan akalnya untuk memikirkan yang demikian itu. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi, dan kemudian kedua malaikat itu mendatangi si mayit yang sudah berada di dalam di alam kubur, dan ia mendudukkannya. Wa yastantiqani man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Kemudian kedua malaikat itu pun bertanya kepada si mayit itu, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa dan apa agamamu. Fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman ia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wadini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayunadi munadin. Maka berselurah diserukanlah oleh orang yang menyerukan. An sadaqa 'abdi fafrisuhu minal jannah. Maka ketika si mayit itu telah mampu menjawab pertanyaan dua malaikat ini dengan benar, maka kemudian ada yang menyeru, an sadaqo abdi, telah benar hambaku. Fafrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah kepadanya al jannah. Wawassi'u lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian luaskanlah kuburannya, luaskanlah alam kuburnya sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah bagi dia pintu-pintu menuju ke surga. Faya'tihi min rawhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Maka kemudian didatangkan aroma bau surga itu kepada si mayit. Bau surga itu datang. Kemudian ditampakkan kedudukan ia di dalam jannah nanti. Fayaqul, maka orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu mengatakan, ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, tegakkanlah segera hari kiamat itu hingga aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Itulah orang yang mendapati keadaan di dalam kuburnya dengan kenikmatan, yaitu ketika ia mampu menjawab pertanyaan dari dua malaikat. Silakan azan dulu. Belum masuk. Qala wa ammal munafiqu wal murtabu alladhi 'asha 'ala syak. fid dunya. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang penuh keraguan, hidup di dalam keraguan-raguan saat di dunia, fa innahu yamutu ala syak, maka ia akan mendapati kematian di atas keraguan. Fa idza sa'alahu wa qala man rabbuka qala la adri, maka apabila dua malaikat itu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, maka orang munafik, orang yang penuh keraguan itu akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Madinuka qala la adri, apa agamamu, ia akan menjawab, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku telah mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku pun mengucapkannya. Man nabiyuka, ketika diajukan pertanyaan itu, siapa nabimu? Qala la adri. Orang munafik itu, orang yang penuh keraguan-raguan itu mengatakan, saya tidak tahu. Kenapa ia menjawab seperti itu? Qala li annahu fid dunya lam yu'min biqalbih, karena sesungguhnya ketika di dunia ia tidak beriman, tidak ada iman di dalam hatinya. Wa innama takallama bilisanih, dan sesungguhnya apa yang ia ucapkan dengan lisannya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, aku telah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian aku pun mengucapkannya. Min babil mujarah lahum, wa hadha huwal munafiq, yaitu hanyalah dalam bab mujarah bagi mereka, yang dia itu adalah munafik. Yaqulu ma yaquluhul mu'minun, dia mengucapkan sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Fayusalli wa yasum, meskipun ia sholat dan ia berpuasa, walakin laisa fi qalbihi iman, akan tetapi semua yang ia tunaikan, sholatnya, puasanya, bukan karena atas dasar keimanan yang ada di dalam hatinya. Innama yaf'alu hadha min babil mudara wa min babil taqiyah, sesungguhnya apa yang ia kerjakan di tengah umat manusia itu hanyalah dalam bab membohongi orang lain, taqiyah, berbohong agar nampak dirinya seperti orang yang beriman. Ia melakukan amalan-amalan perbuatan itu bukan dalam rangka didorong keimanan yang ada di dalam hatinya. Li ajli ayya'isha ma'al muslimin faqat, hanya karena ia hidup berada di tengah kaum muslimin saja. Wa huwa lam yu'min biqalbih, sementara hatinya tidaklah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana fasihan muta'alliman yahfadhul mutun wal asanid, dan seandainya ia fasih, mengajarkan hafalan matan-matan dan sanad-sanad, fa innahu fil qabri yatala'thamu wala yastati'u ayyatakallama wa yaghibu anhul jawab, akan tetapi di dalam kubur yang demikian itu tidak akan mampu untuk ia bisa mengucapkannya, dan yang demikian itu menjadikan hal yang goib dari apa yang ia jawab. Wa yaqulu, ia menyatakan, la adri, ia tidak mengetahuinya. Walakin sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu min ghairi an a'rifa hadha syai'a wa a'taqidahu, akan tetapi ia mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian ia menyatakan dengan tanpa mengetahui maksud dari sesuatu tersebut dan tanpa ia meyakininya. Fayunadi munadin, kemudian diserulah, ada orang yang menyeru, an kadzdzaba abdi, sungguh ia hambaku telah berdusta. Fafrisuhu minan nar, maka perlihatkanlah, bentangkan pada dihadapannya neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian bukakanlah pintu-pintu baginya, pintu-pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha wa yadiqu alaihi qabruhu hatta yakhtalifa adla'uhu wal 'iyadu billah. Maka kemudian didatangkan hawa panas neraka kepada dirinya, dan kemudian sempitlah kubur yang ia tempati, yang menjadikan kubur itu menjadikan sempit bagi dirinya. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufra min hufarin nar, kemudian menjadikan kubur itu menjadi sesuatu yang menampakkan jurang daripada neraka. Fayaqulu ya rabbi la tuqim sa'ah, ia kemudian mengatakan, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha asyaddu mimma huwa fihi wal 'iyadzu billah. Karena sesungguhnya ia mengetahui, sesungguhnya apabila ditegakkan kiamat, maka tidak ada lagi setelahnya yang lebih keras daripada apa yang ada di dalam kuburnya saat itu. Artinya bahwasannya ketika kiamat itu tiba, ia tentu akan mendapatkan siksa yang lebih keras lagi dari siksa yang ia dapatkan saat ia di dalam kuburan. Demikianlah keadaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Di dalam kubur, awal daripada kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman akan menampakkan, akan tampak kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya, maka akan ditampakkan pula hal-hal bencana, malapetaka dan kerugian bagi dirinya. Silakan azan dulu.